Aku tak mengerti betapa bodoh diri membiarkanmu pergi jauh dari hati. Coba mengobati tak punya kekasih lagi, namun ku sadar diri hatiku di kamu. Kau bukan untuk